Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi kembali mengkaji kitab Fi Zilalil Quran karangan Asy-Syahid Said Qutb, seorang yang memperjuangkan keagungan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan sosok beliau seperti yang telah kita singgung sebelumnya pada sebulan yang lalu, sama atau mirip, bahkan waktunya dekat-dekat dengan tokoh kita, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang terkenal sebagai Profesor Hamka, dan keduanya mengarang kitab tafsir. Karena dengan mendasarkan diri kepada Al-Qur'an lah mereka menemukan kekuatan, menemukan keyakinan, menemukan jalan terang saat menghadapi kegelapan yang sedang berkecamuk pada masanya. Ada aliran-aliran besar, sementara umat Islam sangat lemah saat itu. Umat Islam sangat tidak dianggap, malah umat Islam adalah mereka yang menjadi korban, baik sebagai korban penjajahan, korban penindasan, korban dari pengelabuan sejarah dan sebagainya. Sementara ajaran-ajaran lain saat itu tampak mentereng, sehingga banyak membuat orang terpukau, tertipu. Maka tokoh-tokoh besar ini berusaha mencari pijakan, mencari jalan terang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu mereka temukan dalam Al-Qur'an. Syahid Al-Qutb, Asy-Syahid Syahid Al-Qutb mengatakan, setelah melihat, menyaksikan penderitaan manusia yang katanya modern pada masanya, beliau menyaksikan bagaimana Perang Dunia Kedua, orang-orang Eropa setelah berhasil menindas dan menjajah orang-orang di Asia dan Afrika, tapi ternyata pada Perang Dunia Pertama dan Dunia Kedua mereka semua saling berbaku hantam, berbantaian dengan senjata yang mereka ciptakan hasil dari peradaban mereka. Jadi semuanya menderita. Bukan hanya yang dijajah, ternyata para penjajah lebih berat lagi. Mereka saling menghabisi di Eropa sana. Di Eropa Perang Dunia Kedua, puluhan juta orang mati. Puluhan juta orang hancur rumahnya. Yang masih hidup tidak punya rumah, kelaparan, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Semua, setiap rumah pasti ada yang mati karena peperangan Dunia Kedua. Ternyata bukan hanya kita saja yang menderita, mereka pun lebih menderita. Mengapa itu? Nah, kata beliau, penderitaan manusia ini setelah saya selidiki adalah karena menjauh dari manhaj ilahi. Ternyata kemajuan mereka itu tidak menghantarkan mereka kepada kebahagiaan, tapi tetap menderita juga. Maka di manakah solusinya? Solusinya adalah kalau kembali ke manhaj ilahi, sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Kerusakan tampak ada di lautan, ada di daratan dan di lautan karena apa yang dilakukan oleh manusia. Tampak jelas, bahkan sampai saat ini katanya makin modern, makin maju, ternyata kita makin banyak polusi, makin banyak kriminalitas, makin banyak permasalahan, makin banyak penyakit jiwa. Karena apa? Manusia memang cenderung berbuat kerusakan jika menjauh dari manhaj ilahi. Kemudian peradaban modern yang katanya bisa menyelesaikan masalah manusia, tapi justru menipu manusia. Karena apa? Karena peradaban modern ini dipisahkan dari iman. Seakan-akan orang kalau pengen maju, pengen modern, pengen sukses, pengen kaya, harus meninggalkan keimanannya. Sampai di negara kita sendiri mengatakan bahwa keimanan itu sudah terbelakang. Pada zaman sekarang, sudah makin maju kita, makin banyak pengajian, masih ada tokoh yang katanya tokoh, mengatakan bahwa percaya kepada akhirat itu hanyalah hasil angan-angan, hanya hasil lamunan. Yang ada apa? Yang ada di depan mata saja. Padahal yang di depan mata pun orang jelas-jelas menderita. Di depan mata pun mereka tidak sanggup untuk mewujudkan keadilan. Ini berarti manusia jika hanya mengenal apa yang ada di depan mata, maka sangat sangat rugi, sangat menderita manusia jika keadaannya seperti itu. Dan orang barat itu memisahkan. Jadi iman itu hanyalah urusan pribadi, hanyalah urusan ketenangan jiwa, hanyalah ketika menyesal. Sedangkan sehari-harinya terlepas dari tuntunan keimanan. Maka jadilah seperti saat ini yang kita rasakan. Ini adalah tipuan peradaban barat, kata Said Qutb, memisahkan antara iman dengan dunia nyata. Atau kita katakan atau kita dengar istilahnya namanya sekulerisme. Jadi urusan dunia ini urusan kita ini, otak kita yang ngatur, agama tidak turut campur. Nah, benar saja itu bisa dilakukan, itu bisa dikatakan seperti itu kalau agamanya bukan agama Islam, yaitu agama selain Islam. Karena memang tidak punya aturan mereka, tidak punya aturan hukum, tidak punya aturan dalam bergaul. Sementara Islam semua memberi aturan seperti itu, dan itulah yang belum mereka terapkan, sehingga saat ini manusia masih merasakan itu. Kemudian mereka memisahkan antara sunan kauniyah dengan sunan ilahiyah. Kenyataan-kenyataan di alam nyata ini seakan-akan terpisah. Kalau kita saat ini ada gempa, jangan kait-kaitkan dengan Tuhan, gitu. Ada kan seperti itu, ya. Nah, jangan kait-kaitkan dengan dosa. Ada kecelakaan, jangan kait-kaitkan dengan dosa. Padahal semua ada sebab akibatnya. Itu barangkali karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita, dan harusnya kita bertobat, menggunakan kesempatan ada bencana, kita bertobat, kita berbuat baik. Ada kekeringan, dianjurkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta, mengukur diri, mengevaluasi apakah ada kesalahan. Sementara kita berusaha hanya sekedar menyiram di langit dengan cairan bermacam-macam untuk mengundang air hujan, ternyata yang kita pengen turun di sini ternyata turunnya di laut. Nah, itulah manusia ya, menghabis-habiskan biaya dan sebagainya. Itu banyak terjadi. Karena mereka tidak menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kita menertawakan atau menyalah-nyalakan korban saat ini. Misalnya ada sekarang kejadian di Lombok, bukannya bantu malah kita menyalah-nyalakan. Nah, Anda dosa, Anda ini karena Anda begini. Nah, itu salah ya. Seharusnya menjadi evaluasi bagi kita semua. Barangkali negara ini banyak dosa, banyak orang korupsi, banyak orang berbohong, berdusta. Ini harusnya kita luruskan agar Allah tidak timpakan kejahatan, tidak timpakan derita kepada kita. Ya. Bukan kita jadikan korban itu sebagai orang yang kita cela. Seharusnya kita bantu. Jadi koreksinya itu kepada diri kita, kepada negara kita, kepada lingkungan kita, agar jangan sampai terjadi masalah itu kembali. Maka kata Said Qutb, seharusnya semesta alam ini, syariat semesta alam ini juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menurunkan syariat di dalam kitab sucinya. Kitab suci, aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an juga sama yang ada di dalam alam semesta ini. Namanya sunan kauniyah, aturan-aturan yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya harus kita pahami, keduanya harus kita sinkronkan dalam satu namanya manhaj ilahi. Jika ini kita lakukan, maka akan terwujud satu peradaban yang mulia, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukannya satu khayalan, bukan hanya kita katakan utopia, tetapi sudah terbukti selama belasan abad umat Islam telah membuktikan itu. Telah membuktikan pada saat masa era kenabian Nabi Muhammad SAW, dari orang-orang Badui, dari orang-orang yang tidak memiliki peradaban, saat mereka menyandarkan diri kepada Al-Quran, kepada ajaran Nabi, mereka langsung jadi guru bagi peradaban, menjadi tokoh-tokoh yang membangun kejayaan kepada umat manusia, yang membebaskan manusia dari penderitaan, dari perbudakan, dari kemiskinan. Semuanya diberikan keadilan oleh tokoh-tokoh yang telah dibentuk oleh Al-Quran. Kemudian peradaban secara fisik kita lihat juga pada masa Umayyah, pada masa Bani Abbas, kemudian pada masa Umayyah di Andalusia, pada masa Utsmaniyah di Turki, pada masa Kesultanan di negara-negara Nusantara. Semua itu adalah bukti bahwa ajaran Islam telah diwujudkan dan telah berhasil memberikan kebahagiaan kepada manusia. Jadi kalau kita pengen bahagia, kita pengen modern, tetapi juga berbahagia dan sesuai dengan keridhaan Allah, maka kembali harus dibangun peradaban itu berdasarkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kita saat ini masuk kepada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ini kemarin baru pendahuluan oleh beliau. Cukup panjang lebar beliau berbicara karena menjelaskan mengapa beliau menulis ini. Dan di situ juga menjelaskan metodologi yang beliau gunakan. Ulama-ulama zaman dahulu itu metodologinya, manhajnya dalam menerangkan masalah itu kita bisa baca dalam mukaddimahnya atau pendahuluan. Kitab manapun itu di dalam pendahuluan itu harus kita baca. Dari situ kita mengetahui kenapa, mengapa, tujuannya apa, dan bagaimana beliau akan menerangkan kitab tersebut. Ya, sehingga kita ketika membaca kitab yang mereka karang, kita akan paham ini tujuannya. Ya, ini arahnya ke sini. Nah, sekarang kita tahu arahnya bahwa kitab ini Zilal Quran adalah usaha beliau memberikan penjelasan manhaj, metodologi bagi peradaban Islam yang menjadi solusi, menjadi pengganti, substitusi bagi aliran yang berkembang saat itu, bahkan juga saat ini masih ada, yaitu sekuler, westernis, komunis, dan lain-lainnya yang merupakan aliran yang sempat menjadi pilihan manusia, sempat berkuasa di banyak negara. Nah, kita masuk kepada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini beliau katakan adalah satu surah yang terdiri dari 7 ayat. Ini kita ulang-ulang surah ini minimal 17 kali. 17 kali. Di sehari dan semalam. Itu minimal karena kita tadi saat maghrib saja, maghrib 3. Sebelum maghrib minimal tadi kita sholat 2 rakaat. Atau sebelumnya lagi ada sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat lagi. Jadi tambahannya minimal tadi 4 atau 6 rakaat. Berarti 6 kali. Dibandingkan tadi 3 kali kita baca Al-Fatihah pada 3 rakaat sholat maghrib. Belum nanti zuhur. Zuhur 4. Ada tambah sunahnya. Sebelumnya dan setelahnya. Nanti asar, nanti maghrib, nanti isya, subuh, ada tahajud, ada taraweh dan sebagainya. Berarti kita baca surah Al-Fatihah ini minimal 17 kali dan maksimalnya tidak diketahui. Karena mungkin saja kita banyak baca, kita banyak melakukan sholat sehingga kita ulang lagi surah Al-Fatihah, kita ulang lagi surah Al-Fatihah. Ini membuat kita menjadi dorongan untuk mengetahui kenapa surah ini sangat penting sehingga terus diulang oleh kita, diperintahkan oleh kita. Bahkan Allah Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidaklah sah, tidaklah terhitung salat seorang bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Qur'an, Al-Fatihah ya. Tidak baca Al-Fatihah berarti rakaat kita belum sempurna. Nah, ini mengapa ini sangat penting ya? Mengapa ini sangat diperintahkan diulang dengan bilangan yang banyak? Kata beliau, karena dalam surah ini terdapat apa? Kulliyatul Aqidah Al-Islamiyah. Inna fi hadhihi surah min kulliyatil aqidah al-islamiyah. Sesungguhnya dalam surah ini terdapat penjelasan general umum tentang akidah Islam. Pertama, berarti akidah Islam itu intinya, pokoknya itu adanya dalam Al-Fatihah. Jadi dari surah Al-Fatihah aja kita sudah memahami akidah Islam ini intinya ya, intisarinya adalah seperti ini. Yang kedua, wa kulliyatus tasawwur al-islami, dan penjelasan world view tentang Islam secara general. World view artinya pandangan luas tentang dunia ini dalam Islam. Dari mana taunya? Dari surah Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah kita tahu, oh, Islam ini seperti ini ternyata. Jadi gambaran ringkasnya tentang konsep Islam ada dalam surah Al-Fatihah. Wa kulliyatil masyairi, dan penjelasan tentang bagaimana kita mempunyai perasaan kepada Allah, kepada ajaran ini, bagaimana caranya atau bagaimana bentuknya, maka penjelasannya dalam surah Al-Fatihah. Secara general, secara umum ada dalam surah Al-Fatihah ini bagaimana kita menyikapi dan berperilaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wat tawajjuhati, kecenderungan arah kita. Bagaimanakah hidup kita nih? Bagaimanakah kita berperilaku? Ada di dalam surah Al-Fatihah. Karena itu, dari sini menjelaskan, kita memahami mengapa surah Al-Fatihah itu suruh diperintahkan diulang-ulang dalam sholat kita sepanjang sehari dan semalam. Karena ternyata ini ringkesan dari Al-Quran, dari ajaran yang Allah turunkan kepada kita sebagai petunjuk bagi kita. Surah Al-Fatihah ini dinamakan juga Ummul Quran atau Sab'ul Masani atau Surah Al-Hamdu ya. Ini Imam Al-Qurtubi mengatakan ada 12 nama Surah Al-Fatihah ini, sementara Imam Suyuti mengatakan 15. Jadi banyak sekali nama-nama Al-Fatihah. Kita bacakan Ummul Quran. Ummul Quran berarti Al-Fatihah. Atau Surah Al-Hamdu, nah itu boleh juga. Al-Hamdu artinya nama Surah Al-Fatihah juga. Atau Surah Al-Fatihah, nama Surah Al-Fatihah juga. Kemudian kita masuk kepada ayat Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini menjadi pertanyaan, apakah al-bismillah ini adalah bagian dari surah atau bukan? Nah, ini ada banyak pendapat ya, ada banyak pendapat ulama-ulama. Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Imam Syafi'i, ini adalah bagian dari surah Al-Fatihah dan bagian dari surah-surah yang lain. Sehingga tadi saya sholat surah Al-Fatihah saya baca Bismillahirrahmanirrahim ya, karena ngambilnya dari Imam Syafi'i, dari pendapat yang ini nih ya, dari pendapat yang ini. Nanti baca surah lagi, baca lagi Al-Fatihah alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim lagi. Baca surah tadi, surah Al-Mu'minun, kita baca mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ini bukan satu-satunya pendapat. Ada lagi yang mengatakan bahwa bismillah itu hanyalah bagian dari surah Al-Fatihah, sementara bukan surah yang lain. Yang surah yang lain ya. Ada juga yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Al-Fatihah, juga bukan bagian dari surah-surah yang lain. Semuanya ada alasannya, ada dalilnya. Sehingga itu boleh. Karena itu nanti dalam penjelasan ulama, ada yang membaca surah Al-Fatihah itu langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, baca Al-Fatihahnya, kemungkinan dia baca bismillahnya itu sir. Ya, baca bismillahnya sir. Nah, tetap dibaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim terus ya. Ada yang sir. Itu juga tidak masalah ya, tidak masalah. Kalau kita langsung baca seperti itu. Karena mengambil pendapat yang bahwa bismillahnya itu dibaca dengan sir. Jadi ada tiga cara baca ya. Ada yang bacanya jelas semua, itu Imam Syafi'i, ada yang baca dengan sir ya. Baca dengan sir. Ada juga tidak baca sama sekali. Karena mengatakan bahwa bismillah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ini juga masih pendapat yang dibenarkan ya, masih pendapat yang dibenarkan. Jadi kita tidak perlu heran kalau ada yang baca, ada yang kedengaran, ada yang tidak dalam baca basmalah. Tetapi semua sepakat bahwa wajib membaca surah Al-Fatihah dalam salat kita. Kapan surah ini diturunkan? Surah ini diturunkan, ada yang mengatakan di Madinah, ada yang mengatakan di Mekah. Tetapi Said Qutb cenderung mengatakan ini adalah ulama-ulama ya, mayoritas mengatakan ini diturunkan di Mekah. Karena kita belum pernah mendengar ada ajaran sholat yang tanpa bismillah, tanpa Al-Fatihah. Sementara sholat itu sudah diajarkan pada saat di Mekah, sebelum hijrah. Berarti saat itu sudah diturunkan surah Al-Fatihah. Sedangkan jika ada riwayat lain bahwa diturunkan di Madinah, maka berarti surat ini dua kali diturunkan ya, dua kali diturunkan di Madinah juga, di Mekah juga, dan di Madinah juga. Beliau mengatakan wal bad'u bismillah wal adab alladhi awhallahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma nuzila minal qur'an bittifaq. Dan membaca dengan bismillah ya, memulai segala sesuatu dengan bismillah adalah satu adab yang diwahyukan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya pada awal Al-Qur'an itu diturunkan, berdasarkan pendapat yang mutafak oleh para ulama. Ini kita segala sesuatu harus dengan bismillah ya. Bismillah. Ini adalah adab yang diperintahkan. Segala sesuatu kita harus dengan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Dikatakan ini diawali pada saat diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita baca wahyu yang pertama adalah Iqra. Dan Iqra itu kita baca adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itu bismi. Jadi bismillah atau bismi rabbikal ladzi khalaq itu artinya sama dengan nama Allah. Jadi memulai segala sesuatu dalam Islam ini beliau terangkan bahwa harus dengan dimulai membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah suatu adab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan kepada umatnya. Karena apa? Karena segala sesuatu itu berawal dari Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Karena Allah adalah yang pertama dan terakhir. Kita belum ada, alam ini belum ada, Allah lah ada tanpa permulaan. Kita ini habis, hancur, lenyap, tapi Allah tidak hancur dan tidak lenyap. Maka seharusnya atau kita diajarkan beradab adalah memulai segala sesuatu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atau kita meminta persetujuan, meminta dukungan, memerintah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menciptakan, dialah yang memulai, dan dia tetap ada setelah kita tiada. Di dalam bismillahirrahmanirrahim itu kita menemukan bahwa ketika kita memulai dengan nama Allah, maka yang pertama kali disebut adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini biasanya kita kalau kita baca terjemahnya itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Memang orang kalau pengasih enggak penyayang apa? Atau kalau penyayang enggak pengasih? Nah, ini karena apa? Karena untuk membedakan saja Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kita terjemahkan jadinya pengasih dan penyayang supaya ada bedanya. Nah, ini ulama menjelaskan sebetulnya Ar-Rahman, Ar-Rahim juga menjadi sumber atau bahan penelitian ulama. Kenapa ada Ar-Rahman? Kenapa ada Ar-Rahim? Ya. Nah, Ar-Rahman ini ada yang menjelaskan bahwa Ar-Rahman itu Rahmanud Dunya. Rahmanud Dunya wal Akhirah. Bahwa Allah memberikan sifat rahmat kepada siapa saja di dunia dan akhirat. Maka sifat Rahman, sifatnya yang milik Allah itu adalah sifat kasih sayang. Sehingga jin atau setan yang melawan Allah Subhanahu wa taala tetap dikasih hidup. Kenapa dikasih hidup? Karena sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang minum-minuman tetap dikasih hidup, dikasih rezeki, bahkan barangkali rezeki fisiknya lebih dari kita. Orang-orang kaya punya pesawat tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia ini Allah berikan itu kepada siapa saja, ya. Itu karena sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan wa rahmati wasi'at kullasyai, dan sifat rahmatku melingkupi segala sesuatu. Sehingga ada orang yang bertanya, memang jin itu, setan itu, dia mendapatkan rahmat Allah? Iya. Sumbernya mana? Nah, tadi ayat itu. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Kasih sayangku melingkupi segala siapa saja. Jadi jangan heran kalau orang yang banyak maksiat tapi kelihatannya pada senang. Orang barat ketawa-ketawa, ya, padahal mereka kafir. Orang yang mencaci maki Allah tapi tetap hidup. Kalau kita pengennya kan langsung ini mati aja nih orang nih, ya. Oh, udah menghina, ya, menghina tapi masih bertahan, ya. Kita pengen penjara susah. Harus kita demo, ya. Kita pengennya langsung matiin misalnya gitu kan. Ya. Enggak sabar kalau kita. Nah, dia itu sedang menggunakan rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan tetapi di dunia saja. Selama orang ada di dunia ini mendapatkan rahmat. Siapa saja yang ada di dunia ini ada bagian rezekinya, ada bagian hidupnya. Dia baru mati kalau nanti Allah ambil atau sudah sampai masanya, memang sudah mati. Cuma nanti dia tidak mendapatkan sifat rahim. Rahim itu adalah sifat kasih sayang bagi orang yang beriman. Jadi sifat rahman itu saat hidup semua dapat. Tetapi saat setelah kematian, pada saat hari kiamat, pada saat di akhirat kelak, yang timbul yang dipakai oleh Allah adalah sifat rahim. Karena itu dalam surah, dalam tafsir dikatakan rahimun bil mu'minin, maha pengasih dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Saat itulah kita yang kita ketakutan, dosanya banyak, tahu-tahu di dalam catatan kita kok hilang ini, catatan keburukan-keburukan kita hilang, kemana? Ternyata kita kemarin berbuat baik sama Allah, dikasih rahmat Allah, maka yang buruk-buruk itu dihapusin. Rapot-rapot kita yang merah-merah dihapusin. Maka yang kita ketakutan itu takut dituntut ternyata hilang. Nah, ini namanya sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang jelek-jelek dibuang. Tetapi yang kelihatannya sedikit, kemarin ngasih orang minum, kemarin bantu orang nunjukin jalan, kemarin naikin orang jatuh motor kita angkat. Ternyata gara-gara ini diangkat derajat kita. Ini hitungannya tidak lagi pakai hitungan dunia. Kemarin cuma ngasih seperti ini, saya sekarang dapat balasan sedemikian besarnya. Karena saat itu yang berlaku adalah rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Hitungannya bukan lagi hitungan dunia lagi, ya. Orang yang membersihkan ini, ya, membersihkan masjid ini, ya. Kelihatannya misalnya orang enggak melihat tuh dia lagi kerja tuh. Tahu-tahu di akhirat jadi mulia. Orang yang azan, ya, azan. Di sini enggak melihat siapa yang azan. Pokoknya tadi kita azan, kita enggak kenal, tetapi ternyata jadi mulia di akhirat kelak. Dia dikatakan dalam hadis itu sampai lehernya panjang. Kelihatan jadi orang menonjol gitu. Kenapa? Tukang azan. Tukang azan dan tukang iqamat di sono jadi orang yang mulia kelihatan. Orang yang pernah azan tersebut. Ini adalah rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman, yang tidak lagi masuk hitungan kita secara hitung-hitungan di dunia. Karena itu di dalam Bismillahirrahmanirrahim diungkapkan ada dua sifat Allah itu yaitu Rahman dan Rahim. Ini menurut pendapat ulama, ya. Nah, menurut pendapat ulama untuk menjelaskan kenapa ada surah Ar-Rahman ada sifat dua ini disandingkan, ya, disandingkan. Menurut Said Qutb, ketika kita diperintahkan untuk memulai dengan bismillah, ya, dan saat itu dalam bismillah itu kita ada kandungan mentauhidkan Allah, karena kita aku memulai dengan nama Allah, berarti kita mentauhidkan Allah, tidak memulai atas nama presiden, atas nama perdana menteri, atas nama jenderal, atas nama bos, tetapi nama Allah, berarti di situ ada kandungan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti adanya aturan general umum dalam Islam, segala sesuatu harus berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita membaca Ar-Rahman Rahim, maka itu adalah aturan atau sisi general kedua dalam ajaran Islam, dalam gambaran Islam tentang dunia ini, yaitu segala sesuatu tunduk kepada sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami ini, maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dunia kita tenang. Maka kita percaya, maka kita akan sukses. Karena apa? Kita bersanding kepada Allah yang Maha Kuasa. Segala sesuatu yang kita kerjakan ini akan dicatat. Segala sesuatu ini akan dapat dukungan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ini tidak akan sia-sia. Segala sesuatu ini akan menjadi bernilai. Segala sesuatu ini akan mengantarkan kita kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita lakukan dengan bismillah dan meraih tujuan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillah ini sangat dianjurkan, diperintahkan. Segala sesuatu tanpa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka menjadi terputus dalam hadis yang lain. Kul amri dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta, maka terputus. Nah, ini menjadi perintah, menjadi penjelasan bagi kita mengapa kita diperintahkan memulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika kita membaca alhamdulillah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqbal bad'i bismillahirrahmanirrahim yajibu tawajjuh ila Allah bilhamdi wasifatihi birububiyyah almutlaqah lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan kita memahami pentingnya bismillahirrahmanirrahim dan dalamnya bismillahirrahmanirrahim, maka dilanjutkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, alhamdulillah yaitu pujian. Pujian kepada Allah ini adalah sesuatu yang harus dirasakan oleh orang yang beriman saat dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman itu kita menyadari betapa besarnya anugerah yang diberikan oleh Allah dengan adanya iman itu. Kita melakukan sesuatu ternyata nilainya menjadi ibadah. Kita seharusnya berbuat dosa, karena adanya iman kita tahu, jadi kita aman dari jatuh dalam kehinaan itu. Kita melihat kita sedang hidup, maka kita menyadari ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan napas masih lancar, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita pulang ke rumah, kita ada anak-anak yang menyambut kita, ada istri yang melayani kita. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang tidak punya rumah. Banyak orang barat di Amerika setelah kejadian krisis ekonomi, banyak yang tinggalnya di pinggir jalanan, sudah kafir, sudah sendirian, ditinggal di rumah pinggir jalanan lagi. Jadi penderitaannya itu seberapa besarnya. Kita ini walaupun makan tahu dan tempe, tapi pulang itu rumah sendiri. Tidak ada yang mengejar-ngejar berupa tagihan bulanan, membayar apa? Kredit rumah. Banyak orang yang kredit rumah. Dan macet kreditnya lagi, sehingga harus tinggal di pinggir jalanan. Banyak. Banyak orang yang tidak punya keluarga. Banyak orang yang tidak punya anaknya tinggal. Punya anak, tapi anaknya tidak kenal. Karena sudah dianggap dewasa, sudah bebas dia. Di negara-negara barat banyak seperti itu, 16 tahun sudah lagi orang tua tidak punya hak kenal anak. Anak itu bebas mau kenal kek, mau enggak kek, terserah dia. Nah, itu banyak kejadian ya. Sementara orang yang beriman karena ajaran itu kita pulang anak masih ada, istri masih ada, rumah ada yang merapikan. Maka kita ucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Segala sesuatu kita ucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah dengan adanya iman ini kita menyadari. Kalau tidak kita bawanya marah-marah ya. Makanan kurang garam kita marah ya. Sambalnya lupa marah lagi. Entar ininya lambat marah, kopinya lambat marah lagi. Akhirnya apa? Dunia ini hanya jadi pusat kepusingan, menjadi sumber kepusingan diri kita. Ngelihat anak sedikit bermasalah marah lagi, akhirnya stres. Dunia ini dimasukkan ke otak kita yang sedikit ini, kita pengen atur tapi banyak sekali tidak sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya banyak orang stres gara-gara masalah dunia. Tetapi kalau kita konsep kita alhamdulillah, maka segala sesuatu yang kita anggap kemarin-marin tidak kelihatan, kita masih bisa jalan, masih bisa napas, masih bisa wudu, masih bisa sholat, masih bisa jalan naik motor, masih bisa ketemu orang, masih bisa bicara, masih bisa jantungnya berdetak ya, masih telinga masih mendengar, rambut belum jatuh ya, kulitnya masih sehat, maka semua itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari kerjaan kita adalah mengucapkan alhamdulillah. Dan kita diajarkan dalam surah Al-Fatihah ini mengucapkan itu setelah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita alhamdulillahi rabbil alamin, kita ucapkan alhamdulillah, maka di situ disebut rabbul alamin, yaitu Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Ini adalah konsep tauhid ya, kata beliau ini konsep tauhid yang membuat kita ini terlepas dari segala ketundukan, ketakutan kepada unsur-unsur di dunia. Ketergantungan kita kepada makhluk-makhluk itu menjadi terputus. Karena apa? Kita ini semua didapatkan ini adalah dari Rabbul Alamin, dari Allah yang menguasai alam semesta ini. Kita mencari rezeki hanya sekedar menjalankan tugas kita. Tetapi rezeki kita bukan karena bos, ya. Bukan karena customer atau langganan, bukan karena si pulan, si A, si B. Semua itu hanya kita lakukan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nikmat-nikmat yang ada, rezeki yang datang kepada kita semata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Segala yang hebat-hebat, segala yang tinggi-tinggi, segala yang kuat-kuat, itu hanyalah patah morgana kalau dibandingkan Rabbul Alamin, yaitu Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Ini kata beliau ini menjadi salah satu adalah ihda kulliyatil akidah al-islamiyah, bahwa Tuhan kita, ketundukan kita, tujuan kita yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari dengan alhamdulillahi rabbil alamin ini, seorang Said Qutb ketika di penjara itu merasa senang. Dia merasa bebas, bukan terkungkung. Banyak tokoh-tokoh ulama-ulama itu ketika dipenjara oleh orang-orang penguasa yang zalim, dia mengatakan kebebasanku ada di dadaku. Ya. Ketika aku masuk penjara, justru saat itu aku seakan-akan berada di surga, karena nggak ada kewajiban lagi, nggak harus datangnya si pulan, nggak harus pergi ke sana, nggak harus pergi ke sana. Nah, maka ditangkap di penjara, ya udah, berarti dia seakan-akan berada di surga, nggak apa-apain, dia tinggal menikmati ketenangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gangguan, tidak ada kewajiban yang harus dia pergi ke sana kemari. Sehingga hasilnya kitab ini yang besar ini bisa selesai di penjara. Bagi orang barangkali masuk penjara malah makin kriminal, dia belajar kepada bosnya, kepada mafia di penjara. Pulang makin hebat. Hebat apa? Hebat kejahatannya. Jaringannya makin luas. Banyak di penjara itu orang masih menggerakkan jaringan narkobanya. Penjaganya bisa dia beli. Kan karena apa? Karena ke surganya dia tadi karena dia bisa menguasai itu. Di penjara pun masih dia usahakan supaya dia bisa mengatur kenikmatan dia tadi ya. Nah, sementara orang yang penjara kenikmatannya di dalam hatinya, dalam ketenangannya, maka di dalam penjara justru dia menikmati kedamaian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanur Rahim. Nah, Ar-Rahmanur Rahim. Setelah kita alhamdulillah, kok Ar-Rahmanur Rahim lagi? Tadi kita bismillah Ar-Rahmanur Rahim. Ini di tengah-tengah ketemu lagi Ar-Rahmanur Rahim. Nah, kata beliau ini untuk menegaskan litu akidah simatal barizah fi tilkar rububiyah asyamilah, untuk menegaskan salah satu tanda, salah satu sifat yang jelas dalam sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai tadi. Setelah kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka ketika kita menyadari itu, kita antara mengucapkan alhamdulillah tapi juga kita ketakutan. Kita menyadari orang yang beriman itu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap aja ada kesalahan, ada dosa. Namanya manusia. Tempatnya mahalul khata wa nisyan, banyak salah dan lupa. Maka di situ kita ketakutan akhirnya. Kita ketakutan, bagaimana ini? Nah, banyak para sahabat Nabi itu orangnya ketakutan terus. Ya Rasulullah, bagaimana supaya selamat ini? Masuk surga. Ini semua adanya di dalam kekuasaan Allah, tetapi saya masih sering salah. Bagaimana? Maka disinilah kita diingatkan kembali Ar-Rahmanur Rahim, bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dunia ini Allah masih kesempatan bagi orang yang beriman untuk bertobat. Kita berbuat baik, yang kesalahan-kesalahan itu akan ditutupi. Kita bisa kembali lagi meraih kesucian kita. Itu ada kesempatan. Jadi hidup kita ini antara dua poros, antara takut sama berharap. Nah, itu orang beriman tuh namanya bainal khauf war raja, antara takut tapi berharap. Nah, itu di tengah-tengah itu kita. Di tengah-tengah itu kita hidup enggak nyantai gitu. Nyantai Allah maha sayang kepada saya. Saya orang yang beriman sudah nyantai hidupnya. Tidak, ya. Tapi kita takut. Karena apa? Ya kita beriman, kita sholat, tapi tadi ada kesalahan kita sama orang. Bagaimana ini? Ya. Terus kita anak kita begini-begini, nah, ini salah nggak tadi itu? Ya. Kita marah pada anak kita atau marah sama istri, nah, itu dosa nggak? Jadi hidup kita antara harapan dan ketakutan, ya. Harapan dan ketakutan. Karena itu dengan ketakutan kita itu kita balik lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta kepadanya. Setelah kita di sini membaca Ar-Rahmanur Rahim, Maliki yaumiddin, kita tegaskan bahwa Allah ini yang Maha Pengasih dan Penyayang adalah pemilik hari akhirat, ya, hari akhirat. Betul saja orang bisa jaya di dunia ini, tetapi nanti tunggu pada hari akhirat nanti. Segala sesuatu, segala kejayaan dia akan lenyap. Yang kita takuti saat ini tinggal menunggu waktu. Orang hidupnya tinggal berapa tahun lagi? Kalau sekarang kita kalah, maka ada harapan di akhirat kelak kita akan berjaya. Sekarang kita dizolimi, maka di akhirat kelak kita akan mendapatkan balasannya. Karena apa? Yang berkuasa bukan dia. Di sini dia bisa mempermainkan kejaksaan, dia mempermainkan pengadilan, mempermainkan orang yang mempunyai kuasa menangkap dan sebagainya. Tetapi di akhirat kelak yang berkuasa adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maka saat itu ketika kita baca Maliki yaumiddin, maka tenang hidup kita, bahwa kemenangan akan kita raih walaupun setelah adanya kematian. Dan inilah yang menjerumuskan orang, ketika orang tidak percaya adanya hari kematian, tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian, orang sembarangan mencari kejayaan semata di dunia, apapun dilakukan. Mencuri, merampok, merampas, meracuni orang, semua dilakukan demi merasakan kejayaan di dunia. Padahal di akhirat nanti semua itu akan ditanyakan, tapi dia tidak tahu, tidak tahu setelah akhirat ini. Nah, ini yang mengimani ini, yang mengetahui ini hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, disitulah orang beriman berasa kadarnya, nikmatnya, keimanan itu di situ. Ternyata yang sangat penting ini kita yang tahu, dia nggak tahu. Orang-orang kafir itu tidak tahu dia. Oh, disitulah Orang-orang yang beriman itu ketika menghadapi kesulitan, menghadapi bencana, dia tetap berharap pada Allah, dan nanti di akhirat kelak dia akan mendapatkan ganti, mendapatkan keadilan yang dia tidak dapatkan di dunia ini. Jadi kata beliau ini, Malik Yaumiddin adalah wahadihi tumassilu al-kulliyat ad-dakhmah al-amika at-ta'sir fil hayatil bashariyah kulliha kulliyat al-i'tiqad bil akhirah. Kata-kata Malik Yaumiddin ini mencerminkan satu aturan umum yang sangat besar dan mendalam pada kehidupan manusia seluruhnya, suatu aturan general yang yaitu tentang adanya keyakinan adanya akhirat setelah kematian ini, setelah kematian. Sementara wal malik, raja, adalah aqsa darajatil istila wa saytarah. Jadi Malik Yaumiddin, penguasa hari akhirat, dan malik itu adalah setinggi-tingginya derajat penguasaan dan kontrol atas sesuatu. Dan adanya itu, kontrol itu adanya pada dimiliki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Azan ya. Azan. Ya. Berarti kita sudah cukupkan ya. Alhamdulillah Malik Yaumiddin ya. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.